Tiada akan kau lihat tangisku, meski apapun yang terjadi. Demikian pula cintaku padamu takkan pernah musnah. Betapa pedih ketika itu kau pergi dan berlalu. Melatiki pengantinya, tapi kau tak kulupakan kepergianku kini. Sayang, bukanlah di ujung suka, tapi peti pedih ketika itu kau pergi dan berlalu. Dikala cinta kita bersemi, sesubur bunga mawar. Kepergianku